kejap-kejap mataku, kelip-kelip matamu, tegak-tegak mukamu, senyum-senyum mulutmu, kait transparan, lagu pengantar, tarikan satu, tari berimu. Gerak-gerak badanmu, leku-leku bayangmu, liu-liu gerakmu, sentuh-sentuh jarimu, gerak berkait, enggan berbangkit, rona memerah, lapis wajah. Ulurkan tangan belenggu, lempar tatapan perenggu, kau tutup mata, tarikan satu tali perindu. Ulurkan tangan perenggu, lempar tatapan perenggu, kelip-kelip matamu, tegak-tegak mukamu, senyum-senyum